Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bin ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Fain akhub. Nah, di mukhtasar min al-qasid yang tadi malam kita baca, ada dua poin, di poin ke-14 dan 15. Tadi malam saya ragu untuk bacakan. Poin 14 terkait dengan masalah bersedekah di hari Jumat. Poin ke-15 sudah disebutkan terkait dengan tafarruq di hari Jumat untuk amal akhirat. Ternyata yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala, saya baca-baca Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan khasa'is yaumil Jum'ah, kehususan-kehususan di hari Jum'at, ia disebutkan lebih dari 30 atau lebih 20 poin khasa'is hari Jumat. Di poin yang ke-23 beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau, ats-tsalits wal isrun, ke-23, di antara kekhususan hari Jumat adalah annahul yawmal ladzi yustahabbu an yutafarraga fihi lil ibadah. Hari Jumat adalah hari yang disunnahkan, dianjurkan, ya, untuk difokuskan padanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu ada sa'ir ayyam ziyatun bi anwa'i ibadat wajibah wa mustahabbah. Hari Jumat memiliki keutamaan dibandingkan hari-hari yang lain dengan berbagai macam ibadah yang ada padanya, ibadah yang wajib dan mustahabbah. Yang semalam sebagian kita bacakan, yang wajib tentunya sholat Jumatnya, mandi Jumatnya, yang mustahabbah, ya, membaca surat sajdah misalnya dan lisan di subuhnya, tabkir, ya, memakai pakaian yang terbaik. Sudah kita baca tadi malam. Ya, sebagian berpendapat salawat, sebagian berpendapat juga membaca surat Al-Kahfi. Dia mustahabbah. Qala kata Abdul Rahimahullah ta'ala, fallahu ja'ala li ahli kulli millatin yawman yatafarraguna fihi lil-ibadah yatakhallawna fihi an-asghal dunya fa yawmul jum'ati yawmul ibadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap millah, setiap umat, satu hari mereka di situ fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhkan dari kesibukan-kesibukan dunia. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa yaumul jum'ati yaum ibadah. Hari Jumat adalah hari ibadah. Ya. Allah tetapkan bagi, Allah berikan kepada kaum muslimin hari keutamaan di hari Jumat, itu hari ibadah. Beliau sebutkan rahimahullahu taala permisalan bagaimana keutamaan hari Jumat. Kata beliau, wa huwa fil ayami ka syahri ramadhan fi syuhur wa sa'atul ijabati fihi kadatil qadar fi ramadhan. Kata beliau rahimahullahu taala, maka hari Jumat itu, hari Jumat seperti kedudukan bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lain. Hari Jumat dibandingkan hari-hari selama sepekan, itu seperti kedudukan bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lain keutamaannya. Wa sa'atul ijabah fihi, dan waktu mustajab yang ada di hari Jumat yang sudah kita baca tadi malam, dan waktu mustajab di hari Jumat yang sahih adalah ba'dal asr, itu seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Iya, hari Jumatnya dibandingkan hari lain seperti keutamaan Ramadhan dibandingkan bulan lain. Waktu mustajabnya seperti keutamaan Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masyaallah ini kita hendaknya mengingatnya dan beramal setelah mengetahuinya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa lihadza man sahhalahu yaum jum'atihi wa salima salimat lahu sa'iru jum'atihi wa man sahhalahu ramadhan wa salima salimat lahu sa'iru sanatihi wa man sahhat lahu hajjatuhu wasalimat lahu sahalahu sayru umrih. Kata beliau, oleh karena itu kata beliau, barang siapa yang bagus bagi dia hari Jumatnya, dia selamat sukses di hari Jumatnya, maka akan selamat juga untuknya seluruh hari-hari lain selama sepekannya. Sebagaimana kata Ibnu Rahimahullah, barang siapa yang bagus Ramadannya, ya sukses di bulan Ramadan, selamat dari perkara-perkara yang merusaknya, salimat lahu sa'iru sanatih, akan selamat untuknya sepanjang tahunnya. Seperti juga Ibnu Rahimahullah, seperti juga wa man sahhat lahu hajjatuh, barang siapa yang sah, benar hajinya, bagus hajinya, ya, maka akan bagus seluruh umur dia. Intinya kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, fa yaumul jum'ati mizanul usbu' wa ramadhanu mizanul 'am wal hajju mizatul umur wabillahi taufiq. Kata beliau, maka hari Jumat itu adalah timbangan, tolak ukur selama sepekan. Karena siapa yang bagus hari Jumatnya, bagus ibadahnya, maka tolak ukur untuk sepekannya. Sebagaimana Ramadan itu adalah mizanul am, timbangan selama setahunnya. Dan amalan haji yang dilakukan seseorang adalah mizan, timbangan umurnya selama hidup dia di dunia. Wabillahi taufiq. Ini di poin yang ke-23 yang menunjukkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seyogyanya seorang muslim benar-benar memanfaatkan hari Jumat, bersiap-siap untuk salat Jumat, agar benar-benar dia beribadah ya di hari tersebut dengan fokus ya lillah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan oleh beliau hari Jumat menjadi hari yang yatafarraq fihi lil ibadah. Ini sebetulnya disebutkan juga tadi malam di poin 15 dalam Mukhtasar Midah Qasidin. Kemudian di poin yang ke berikutnya, di poin yang ke 25, ketika beliau menerangkan tentang khasais ahli sunnah, khasais yaumul jumu'ah, khususan hari Jumat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-khamis wal isrun, poin ke-25 dari kekhususan keutamaan hari Jumat. Kata beliau, anna lis-shadaqati fihi maziyatan 'alaiha fi sa'iril ayyam. Sedekah yang dikeluarkan di hari Jumat itu memiliki maziyah, keutamaan dibandingkan sedekah di hari-hari lain. Perbandingan yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, was-shadaqatu fihi binisbati ila sa'id ayyamil usbu' kas-shadaqati fi syahr ramadhan binisbati ila sa'id suhur. Perbandingan yang kata beliau, sedekah yang dikeluarkan di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari-hari lain seperti kedudukan sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan dibandingkan sedekah di bulan-bulan lain. Ya, sedekah di hari Jumat itu seperti kedudukan keutamaannya sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menerangkan bagaimana amalan guru beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wasyahadtu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qaddasallahu ruha, idza kharaja ila jum'ati ya'khudhu ma wajada fil baiti min khubzin aw ghairihi. Kata beliau, aku persaksikan. Ini persaksian seorang murid, seorang talib, bagaimana amalan syekhnya. Aku menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah apabila keluar menuju salat Jumat, beliau membawa apa yang beliau dapati di rumah min khubzin, baik itu roti atau semisalnya, fa yatasaddaqu bihi bi tariqihi sirran, beliau sedekahkan di jalan yang beliau lalui menuju masjid. Ya, ini pun disebutkan oleh Ibnu Qudamah sebetulnya tadi malam, tidak saya baca. Ya, di poinnya ke-14. Dan beliau sebutkan dengan lafaz, yakni disunnahkan sedekah dari Jumat di luar masjid, kharijal masjid. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah lakukan di jalan. Ya, ketika berangkat beliau bersedekah sirran, ya, dengan sirran, tidak terlihat orang. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mendengar apa alasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau rahimahullah berkata. Kata beliau, idza kana Allah qad amarana bis-shadaqati baina yadi munajati Rasulillah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin lebih tepatnya kita artikan tatkala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sedekah sebelum berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat apa? Al-Mujadilah. Iya. Sebelum sholat, sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasul faqaddimu baina yadayi najwakum sedekah. Ya, kalau kalian hendak bermunajat, yakni berbicara rahasia dengan Rasul berdua, tidak dapat orang banyak, maka awali sebelum kalian berbicara dengan Rasulullah SAW itu dengan sedekah. Faqaddimu baina yadayi najwakum sedekah. Kalau sebelum munajat dengan Rasul jadi dianjurkan, diperintah sedekah, fasadaqatu baina yadayi munajatihi ta'ala afdalu wa aula bil fadilah, kata beliau. Maka bersedekah sebelum bermunajat dengan Allah, sebelum datang ke salat Jumat maksudnya, tentu lebih afdal dan lebih utama. Demikian kata Ibnu Qayyim mendengar ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga beliau rahimahullahu taala menukil satu asar. Asar dari tiga sahabat yang mulia, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ka'ab bin Malik. Kata beliau bertiga radhiyallahu anhum, inna fil jum'ati lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun fi salatin yasallallahu azza wa zal syai'an ila atahu iya. Kalau ini marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca tadi malam masalahnya. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang muslim yang sedang sholat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan waktu tersebut, maka mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Ada satu pembahasan, iya, di sini dikatakan tidaklah seorang muslim dalam sholat. Bukankah badal asar dilarang sholat? Kata ulama kita, karena seorang yang datang di masjid ke masjid menunggu sholat itu dihukum dalam keadaan sholat. Iya, seorang yang datang ke masjid duduk menunggu sholat, dia mendapat hukum seperti orang sedang sholat. Iya, kalau dia berdoa bertepatnya waktu tersebut, maka Allah akan berikan permintaannya. Ini waktu mustajab. Qala Ka'ab, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, ana uhadithukum an yawmi jum'ah, aku akan sampaikan kepada kalian tentang hari Jumat. Kata beliau, inna idza kana yawmul jum'ah, apabila datang hari Jumat, fazi'at lahu samawati wal ardu wal barru wal bahru wal jibalu wasyajaru wal halaiku kulluha illa ibna adam wasyayatin. Jadi ini termasuk yang disebut oleh Ibnu Qayyim di poin kesekian dalam kitab ini, kekhususan hari Jumat. Ketika hari Jumat, kata beliau, langit-langit, bumi, daratan, lautan, gunung-gunung, pepohonan, semua makhluk, semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut. Yang tidak merasa takut hanyalah Bani Adam dan syayatin. Itu beliau sebutkan di saya lewat tadi poin kesekian, karena beliau sebutkan 30 lebih. Kata beliau, dan ini yang tadi malam saya ingatkan, qala wa haffatil malaikatu bi abwabil masjid, Faktubuna man ja'al awwal fal awwal hatta yakhrujal imam. Di hari Jumat itu malaikat berkumpul di pintu-pintu masjid, menaungi pintu-pintu masjid. Para malaikat menulis orang yang pertama datang dan seterusnya sampai imam keluar naik mimbar. Faida kharajal imamu tawau suhufahum. Iya. Barang siapa yang datang ke masjid dalam keadaan imam sudah naik mimbar, maka afwan, apabila imam keluar, maka para malaikat pun menutup catatan mereka. Iya. Kata beliau, faman ja'a ba'd, barang siapa yang datang setelah imam datang naik mimbar, lamma kutiba alaihi, tidak dicatat lagi. Ya, maksudnya malah mengingatkan jangan sampai datang salat Jumat setelah imam hadir. Ya, di antara fadilah tabkir adalah jangan sampai kita tertinggal. Ya, dicatat oleh malaikat. Kata beliau, wa huqqa ala kulli halimin an yaktasila yawma idzin kaktisalihi min janabah. Iya, dan satu perkara yang hak. Dan tadi malam sudah kita baca juga, hukumnya wajib atas setiap yang sudah baligh untuk mandi di hari Jumat seperti mandi dari junubnya. Iya, mandi yang disyaratkan hari Jumat mandi besar seperti mandi junub. Qala was-shadaqatu fihi a'zamu min as-shadaqati fi sa'iril ayyam. Ini syahidnya. Ini syahid yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini ucapan yang pertama Ka'ab Abu Hurairah dari takrir oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, sedekah di hari Jumat itu lebih agung. Ya, dibandingkan sedekah di hari-hari lain. Qala walam tatlu isyamsu walam tabrub walam taghrub ala misli yaumil jum'ah, dan matahari tidaklah terbit dan tenggelam seperti ia di hari Jumat. Faqala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadza haditsu Ka'ab wa Abi Hurairah, meriwayatkannya Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Ka'ab dan Abu Hurairah. Wa ana ara, kata beliau, dan aku berpendapat, tambah beliau tambahkan lagi, in kana li ahlihi tibun yamassu minhu. Dan ini diantara sunnah-sunnah Jumat. Dan aku berpendapat, kata Ibn Abbas, selain itu semua tadi yang beliau riwayatkan dari Ka'ab dan Abu Hurairah, dan aku berpendapat kalau keluarganya, istrinya memiliki minyak wangi, ia masu minhu, ia dia hendaknya menggunakannya. Disebutkan pada ulama kita, ini menunjukkan sangat-sangat sunnahnya memakai minyak wangi di hari Jumat. Kan hukum asalnya minyak wangi laki-laki dengan perempuan beda. Yang laki-laki itu yang berwangi, ada harumnya. Wanita ada warna tidak berwangi. Tapi ketika seorang laki-laki tidak memiliki minyak wangi, yang ada hanya minyak wangi keluarganya, istrinya, maka karena sangat sunnahnya, disunnahkan untuk pakai walaupun itu minyak wangi keluarganya. Iya. Wa ana ara, kata beliau, in kana li ahli tibun ya masu minhu. Tapi yang ingin dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah tadi, sedekah di hari Jumat memiliki maziyah, keutamaan dibandingkan hari yang lain. Ini hanfilah rahimah rahimakumullah. Alhamdulillah tadi malam saya tidak baca. Ada tambahan di sini dari Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad di poin ke-23 dan 25 ketika beliau bahas masalah khasais hari Jumat. Namun Allah alam. Assalamualaikum.